Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk sahabat Rasul? Ini ada bapak, ada anak. Ada Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada sahabiyun jalil, anak sahabat Rasul yang sangat mulia. Ada bapak juga namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini bukan sahabat. Dia adalah tokoh munafiqin di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam. Munafik bukan sahabat. Sahabah bukan munafik. Barakallahu fikum. Jadi faham insyaAllah ya. Sehingga tidak semua yang ada di zamannya Rasul dikatakan sahabat. Di sana ada orang kafir, al-Yahud, an-Nasara, musyrikin. Ada munafikin. Ini semuanya bukan sahabat Rasul. Dan yang berikutnya ada mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sungguh sebuah penyimpangan yang sangat besar ketika ada yang menyatakan di tengah-tengah sahabat ada munafikin. Dalam artian sahabat ada yang munafik, itu merupakan celaan dan tikaman berat kepada para sahabat. Itu merupakan ciri-cirinya orang-orang Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Intabihu hadza. Wallahu ta'ala alamin bisawab. Saya jam berapa? Kok sudah pada ngantuk semua antum ini? Apa hukum perkataan sebagian ikhwan yang bercanda dengan mengatakan ISIS istri salihah idaman suami, atau ISIS ikatan suami istri satu? Wah, jangan begitu. Pergerakan apa pergerakannya menyimpang kalau dibikin plastan yang seperti itu. Ngomong sama. Nah ya, tolong sebutkan tokoh-tokoh ISIS di Indonesia ini. Sama dengan pergerakan yang ada, yang jelas-jelas disebutkan, yang disebutkan di media-media massa, dan itu perkara yang dibenarkan, yang membaiat Daesh atau yang membaiat Daulah Islamiyah dengan pimpinan sekarang Abu Bakar Baghdadi, yang membaiat di Indonesia ini adalah Abu Bakar Bashir. Resmi membaiat ISIS, membaiat Abu Bakar Baghdadi. Dilakukan di lapas Nusa Kambangan, fotonya tersebar, saya lihat sendiri terkait dengan baiatnya Abu Bakar Bashir dan beberapa orang yang bersama dia terhadap Abu Bakar Baghdadi. Yang antum sudah tahu kalau sudah ngerti nama orang ini, sudah link-linknya kelihatan. Agak ya Pak? Nah, itu pula diantara sebab para kelasikum, para penguasa kita dengan mudah untuk membuat lingkaran orang-orang yang masuk dalam gerakan ISIS tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sempat ditangkap sebagian mereka kemarin, ditangkap ialah Ustadz Afif. Masya Allah. Ada sedikit intermezzo ya Pak. Sebagian Ustadz kita yang guyon bercanda ngirim wajah Ustadz Afif ditangkap. Ini mencemarkan nama baik ini. Dikiranya saya yang tangkap ini. Disebutkan apa namanya referensinya. Ini softoy, guyon ini. Anak buka jepret, ternyata dari detik.com yang menjelaskan bahwasanya Ustadz Afif Abdul Majid, ketua harian JAD, yang ditangkap. Oh, enggak ada keterusannya. Ya awalnya Ustadz Afif, dikiranya saya lah. Allah nusahan. Dan terjadi itu sebagai ikhwah. Telepon saya ketika kemarin ada orang sama saya di Jogja itu. Telepon sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Antum di mana Ustaz? Di Jogja. Jogja mana Ustaz? Di Al-Ansor. Orang sama lagi ada orang sama saya. Antum lagi di mana? Di kamar lagi santai. Alhamdulillah. Kenapa? Katanya itu ditangkap. Tangkap sama siapa? Nah itu. Tangkap sama pihak polisian. Bukan, itu bukan Afif Uddin Asidawi, itu Afif Abdul Majid, tokoh harian JAD. Repot itu. Sahur aja kalau 12-an ya kan ya. Allah musta'an. Masya Allah, masya Allah. Bagaimana cara kita berbaiat kepada presiden? Padahal kita tidak bisa ketemu dengan presiden. Tolong dijelaskan Ustaz. Baik. Terkait dengan masalah bai'at barakallahu fikum, terangkan dari prinsip Islamul Muslimin, prinsip yang diajarkan oleh para ulama'una, bai'at itu hanya diberikan kepada satu orang, penguasa tertinggi dalam Islam. Kalau semua kaum muslimin di semua negara, semua dunia ini memiliki satu penguasa tunggal, Al-Imamatul Kubra, maka hanya dia yang dibai'at. Kondisi kaum muslimin sekarang yang terbagi dengan negaranya masing-masing, maka yang dibaiat adalah kepala tertinggi negaranya masing-masing. Itu dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Sehingga yang untuk di Indonesia Raya ini yang dibaiat adalah presidennya. Kalau dulu kita membaiat SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka sekarang kita membaiat siapa ya? Siapa yang sudah jadi ya, Pak? Belum sudah? Katanya sudah. Hah? Loh, tapi kan resmi sudah. Oh, belum resmi itu? Ya, berarti masih SBY kalau gitu ya. Ya, sudah. Siapa yang pakai jalan-jalan nanti? Duh. Pura-pura bodoh atau bodoh-bodohan? Yang menang DMK Pak Jokowi. Yang bakal nanti dilantik siapa? Oh gitu, masih panjang. Ya sudah, Alwira SBY dulu pokoknya ya. Ya sekarang yang dibahas adalah Bapak SBY. Barakallahu fikum. Tapi terkait dengan kaifiyah bayatnya, itu macam-macam dalam Islam. Tapi bayat itu pada hukum asalnya ialah yad biyad, tangan pegang tangan. Datang langsung kepada penguasa, pegang tangannya sebagaimana yang ditentukan Rasul dengan para sahabatnya. Yad biyad, langsung menyatakan baiatnya. Baiat untuk apa? Bisa penguasa yang melafalkan, bisa rakyat yang melafalkan. Kalau rakyat mengatakan, ngomong pada pihak penguasa, ubayi'uka ala kada wa kada, aku baiat kamu atas ini dan ini. Atau penguasa yang mengatakan, ubayi'uka ala kada wa kada, dengan niat dan omongan. Atau cara yang kedua, dengan ucapan saja. Ini digunakan untuk membaiat para muslimah. Dikumpulkan jadi satu, semuanya dibaiat resmi. Ubayyi'ukunna 'ala kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Aku baiat kalian atas perkara ini, ini dan ini. Seperti yang dilakukan Rasul kepada para sahabiat, disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Atau bisa dalam bentuk pula barakallahu fikum surat mukatabah. Bentuk resmi ditujukan kepada penguasa yang sah, menjelaskan bahwasanya saya Fulan bin Fulan menyatakan dan mengikrarkan Anda sebagai seorang penguasa yang sah, demikian mengakui sebagai penguasa yang ada. Itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau membaiat Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menjadi penguasa yang sah ketika itu. Atau kalau ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak mungkin, maka yang paling penting adalah antum mengikrarkan dan meyakini penguasa yang ada adalah penguasa yang sah. Kita mendengar dan mentaati penguasa tersebut dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah Azza. Yakini itu sebagai penguasa kamu. Sekarang ini atau harus yakin dan mengikrarkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia Raya, presiden kita semua kaum muslimin, kita dengarkan, kita taati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Konsekuensinya tidak boleh memberontak, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyebarkan kaiban-kaiban di depan halayak ramai. Ketika beliau ada perkara-perkara yang mungkar, dinasihati, ditegur, meritaati, sabar dan segala macamnya, sebagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah terkait dengan penguasa mereka. Barakallahu. Nah, yakin enggak Pak SBY penguasa kalian? Tuh, diem. Wah, jangan-jangan. Yakin, jangan siakin-yakin. Naam ya. Itu upaya baiat kita kepada para penguasa. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya enggak gerak-gerak ya. Kalau mencela pemimpin atau presiden sudah pasti tidak boleh. Bagaimana hukumnya dengan mencela calon presiden? Loh, untuk apa untuk mencela orang lain? Tujuannya apa untuk mencela orang lain? Dalam rangka kampanye. Yang ini antum celak enggak dicoblos, yang itu antum puji dicoblos. Itu permainan dan gaya-gayanya ikhwanul muslimin, gaya-gaya sururiin yang moderat barakallahu fikum. Mengkampanyekan itu semuanya dengan gaya-gaya yang enggak terang-terangan, yang masih malu-malulah. Bahasanya bukan bahasa-bahasa yang terang-terangan. Gaya berdrama, ceramah dengan orang-orang yang diojek dan segala macamnya. Memilih pemimpin itu harus yang amanah, bukan yang ingkar janji. Ada maunya kan? Harus memilih pemilih yang kuat, yang berbadan besar, sehat, jangan yang kerempeng. Ada maunya kan? Muslim itu ya harus mencoblos, mencopot yang KW1 jangan KW2. Ada maunya kan? Ya itu gaya-gaya mereka, gaya-gaya kaum muslimin atau gaya-gaya sururiin yang menuju ke sana yang masih malu-malu, atau orang-orang yang mengaku salafiyin tapi sudah kecium bau dan aroma sururiinnya. Barakallah. Masyaallah, tabarakallah. Tolong jelaskan ciri-ciri kelompok hizbi. Kalimat yang wadihah disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasailu wa Fatawa Syekh Rabi bin Hadi ketika ditanya tentang masalah hizbiyah. Ma ma'na al-hizbiyah wa ma hum al-hizbiyun? Jawabannya beliau, iyalah kullu man khalafa manhajar rasul alaihi salatu wassalam wa sunnatahu fahu min ahzabid dhalal. Siapa saja yang menyelisihi dan bertentangan dengan manhaj rasul dan sunnah rasul, maka dia termasuk hizbi yang sesat, termasuk hizb yang sesat. Dan bukan termasuk persyaratan sebagai hizbi atau hizbiyah harus memiliki sebuah gerakan yang terorganisir. Bukan persyaratan hizbiyah harus memiliki tanzim. Tidak harus. Siapa saja, apa saja yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebagai seorang hizbi dan punya pemahaman hizbiyah. Maka semua sekte-sekte sesat tadi hizbiyah, orangnya dikatakan hizbi-hizbiyin. Entah itu sebuah sekte yang memiliki sebuah struktur organisasi atau tidak. Walaupun dia seorang perorangan, memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat yang menyimpang, maka dikatakan sebagai hizbi dan punya pemahaman hizbiyah barakallahu. Ingat, pertentangan dalam perkara prinsip, dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip mendasar Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hadza wadih. Anda melihat itu di juz yang ke-14 ya ikhwan. Dan itu di bagian fihrisnya terkait dengan at-tahazzub was-siyasa. Lihat, langsung ada pertanyaan ma ma'na al-hizbiyah wa ma al-hizbiyun wa ma da'watuhu manhajuhum ila akhiri. Itu dibahas panjang oleh beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yes. Cukup. Terus semuanya jangan Bagaimana mensikapi ustaz yang mengatakan bahwa pembahasan masalah ihya uthraf tidak ada salafnya? Pembahasan masalah ISIS juga tidak ada salafnya. Yang ada pembahasan masalah khawarij dulu. Tidak ada kata-kata Daesh, ISIS di kalangan salaf. Terus tidak boleh membahas masalah ISIS. Hah? Kok diam saja? Hah? Kok diam saja? Di kalangan salaf dulu, barakallahu fikum, tidak ada parpol. Apa ada parpol? Tidak ada. Itu tidak boleh membahas tentang keburukan-keburukan parpol. Tidak ada salaf. Ada kalam farid ihya uthraf al-kuwaitiyah barakallahu fikum jum'iyah hizbiyah. Itu satu bentuk kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Satu bentuk hizbiyah dari hizbiyah-hizbiyah yang ada. Namanya saja dikasih nama ihya uthraf. Intinya apa? Perkara mungkar, perkara yang hizbiyah, perkara yang menyimpang. Ya ada salafnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menjelaskan dan mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu hanya orang-orang yang turafi yang mengatakan demikian. Ciri-ciri seorang yang punya pemahaman aneh begitu ya. Ketika ada membicarakan sebuah pemahaman yang menyimpang, gelisah dia, senang dia. Oh, nah, jangan membahas masalah itu, masalah yang lainnya lagi. Enggak bakal ditanyakan dalam kuburan bahas masalah kayak gitu itu. Atau harus tahu orang yang semacam ini turafi sama dengan mereka minhum. Atau lagi membahas masalah khawarij, membahas sekte yang lu dulu sekarang, atau membahas masalah Daesh, ISIS, ada yang gelisah rasa. Akhi, jangan membahas masalah itu. Musuh-musuh Islam itu jelas Yahudi dan Nasara. Atau jangan membahas kaum muslimin dan macamnya. Harus tahu, jangan-jangan ini termasuk dari mereka ini. Minhum. Barakallah. Saya paham ya. Antum jangan mau dibodohi. Al-Qur'an was sunnah itu membuat sebuah apa menerangkan sebuah kaidah umum berlaku untuk semua yang mirip sampai yang kiamat. Kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Semua perkara yang ma'ruf sampai yang kiamat nanti diperintahkan ma'ruf secara syar'i dan secara adat yang enggak melanggar syariat. Yang namanya mungkar diingkari, apapun bentuk kemungkarannya, apapun namanya, siapapun pelakunya, dari manapun asalnya, mungkar-mungkar sampai yang kiamat nanti. Dulu dikasih nama khawarij, sekarang dikasih nama Jabhatun Nusrah, dikasih nama jamaah jihad, jamaah takfir, dikasih nama Daulah Islamiyah, dikasih nama Ispoduai, namanya tok, intinya sama-sama khawarij, intinya sama-sama mungkar, hizbiyah macam-macam. Ada dikasih nama Ihya Uthraf Al-Kuwaitiyah Al-Hizbiyah. Namanya atau ini yang sama. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Qaidah muhimmah wa nahtina musafi. Paham tuh? Naam, Allah taala alam bisawab. Yakin? Cukup? Ya, yang ini agak panas kalau dibahas. Ini menanyakan buku-buku saya deh, Pak. Ustaz kok memakai kitab Tahdhirul Bashar min Usulus Syar? Menggunakan kitab Tamamul Minna fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Ini memiliki apa penulisnya sama. Ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Imam hafizahullahu taala wa ra'ah wa faqahu ila kulli khair. Barakallahu fikum. Ya, kita rujuk dikatakan pembahasannya pas. Barakallahu fikum. Dan beliau termasuk masyayikhul Yaman. Ada sedikit masalah terkait dengan beliau yang masih dibahas, dikodok oleh para ulama una, ada yang sudah memberikan statement, ada yang memberikan hukum, ada yang membela dan segala macamnya. Itu semua masih dalam penggodokan para masyayikhna. Barakallahu fikum, belum finish. Saya pribadi masih terus mengamati, masih terus menampung berita-berita dan segala macamnya sampai nanti ada sebuah keputusan final, baru nanti akan ada sikap yang final juga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sampai sekarang saya pribadi masih menukil buku-bukunya beliau, dikatakan pas. Tamamul minna fi fikital fitnah, gambarnya bom kayak yang dibakar sama Daesh. Ini pembahasan, pembahasan panjang terkait dengan peperangan-peperangan yang dasar ini. Namanya kitarul fitnah. Peperangan karena ini, panjang. Disebutkan juga di sini berbagai macam kelompok-kelompok tadi itu. Jabatun Nusra ini panjang di sini. Sehingga ya saya jadikan sebagai rujukan. Juga terkait dengan tahlil bas min usul syar, juga karya beliau ini menyebutkan 80 poin tentang pokok-pokok kejahatan yang disampaikan sama beliau ayat wa hadis, dan yang saya nukil adalah yang insyaallah tidak ada penyimpangan di dalamnya. Barakallahu fikum, dan kita mendoakan kepada semua pihak masyayikhuna wa ulama'una untuk senantiasa diberi taufik wal hidayah oleh Allah azza wajalla, yang salah dari mereka bisa rujuk kembali kepada al-haq. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Attafilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah.